نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات، من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والبنين والبنات، الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، bapak-bapak dan ibu-ibu، saudara-saudara dan saudari-saudari، adik-adik dan anak-anak، baik yang hadir di salah satu rumah Allah، Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an، Pekanbaru، ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kita mendapatkan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa melangkahkan kaki ke tempat yang bersih ini. Semoga benar-benar dengan niat yang suci, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan menerangi jalan kita di surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh itu, mari kita bersyukur kepada Ilahi atas rahmat yang besar ini, yang mungkin tak banyak yang mendapatkannya di antara umat kita ini. Tentu saja dengan harapan, mudah-mudahan yang belum mendapatkan Allah berikan pada suatu hari nanti. Ma'asyiral kiram, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang karena dakwahnya lah dengan izin Allah kita berada di tempat ini. Semoga Allah limpahkan kepadanya selawat, Allah balas dia balasan yang terbaik, dan hanya Allah yang mengetahui bagaimana membalas hambanya ini. Dan semoga Allah teguhkan hati kita, kokohkan iman kita untuk istiqamah selalu di atas ajaran dan sunnahnya. Berat tapi ringan bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, semoga doa kita juga bersambung untuk para orang tua kita, ayah dan ibu kita, para guru, ustaz, ustazah kita, para kiai, abuya, umi dan sebagainya, yang telah mendidik umat ini, yang mewariskan ilmu kepada kita, dan seluruh sahabat andai tolan kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului. Semoga yang mendahului kita Allah terima amal salihnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan yang masih hidup, semoga yang sehat Allah jaga kesehatannya, yang sakit Allah sembuhkan, kembali sedia kala, dan Allah bersihkan dari segala dosa. Dan terkhusus doa kita untuk Imam Muhammad Ibn Idris Ibn Al-Abbas Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Semoga setiap huruf yang beliau torehkan, setiap faedah yang beliau catatkan, dan setiap ilmu yang beliau riwayatkan dan wariskan, Allah terima sebagai amal salihnya dan lipat gandakan pahalanya. Dan semoga pula kita termasuk mendapatkan bagian daripadanya dengan menghidupkan kitabnya atau ilmunya ini. Amin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dengan memohon kepada Allah, kita memulai. Mudah-mudahan Allah mudahkan memahami dan Allah kuatkan untuk mengikuti. Qala rahimahullah ta'ala, masih dalam bab ittida'in nasikh wal mansukh, masih dalam bab an-nasikh wal mansukh. Pada pertemuan sebelumnya, Imam Asy-Syafi'i telah tegaskan bahwasanya tidak boleh menasakh Al-Qur'an kecuali Al-Qur'an pula. Karena Allah katakan na'ti bi khairi minha aw mithliha. Kemenatakan yang lebih daripada, lebih baik atau yang semisalnya, dan tak ada yang semisal Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifatnya, sehingga tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ini sudah selalu sering dan selalu kita katakan bahwasanya sebesar-besar bukti bahwa Al-Qur'an Allah yang ucapkan, Allah yang katakan, karena tidak satu pun hamba makhluk yang sanggup menirunya. Tidak ada yang bisa menirunya. Kalau tidak bisa meniru berarti memang kalamullah. Jadi kalau orang yang mengatakan Al-Qur'an bukan kalamullah tapi makhluk Allah, berarti keliru besar dalam masalah ini. Karena kalau datangnya dari Allah sebagai makhluk, itu hadis Nabi juga datang dari Allah tapi diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis-hadis Nabi bisa dicontoh dan ditiru oleh orang. Makanya ada kumpulan hadis palsu tapi tidak ada kumpulan ayat palsu. Jadi Al-Qur'an tak bisa ditiru tapi hadis bisa ditiru orang. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat tidak boleh dinasakh Al-Qur'an kecuali dengan Al-Qur'an yang semisalnya. Kemudian beliau masuk dalam masalah hadis. Apakah sunnah boleh dinasakh oleh dengan selain sunnah atau tidak? Maka beliau mengatakan fa in qala qa'ilun faqad wajadna ad-dalalata 'ala anna al-Qur'ana yansakh al-Qur'an li'annahu la mithla lil-Qur'an. Fa'ujidna dhalika fi sunnah. Kalau kita sudah ada, kalau ada seorang yang bertanya atau mempermasalahkan, kita sudah dapatkan dalil bukti bahwa Al-Qur'an menasakh Al-Qur'an. Karena tidak ada yang semisal Al-Qur'an kecuali Al-Qur'an. Fa'ujidna dhalika fi sunnah. Maka tolong sebutkan pula, buktikan pula bahwa itu juga terdapat pada as-sunnah. Artinya sunnah dinasakh pula dengan sunnah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Fima wasaftu min fardillahi 'alan nas ittiba'a amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada apa yang telah aku sifatkan atau telah aku sebutkan. Ya, beliau sudah jabarkan sebelumnya, min fardillahi 'alan nas, yaitu Allah fardukan. Ini alinea 326 ya. Pada ya Allah telah fardukan kepada manusia ittiba'a amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilun 'ala anna sunnata Rasulillah innama qubilat 'anillah. Menjadi bukti bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diterima karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya diterima karena datang dari Allah tabaraka wa taala. Faman ittaba'aha fa bi kitabillah tabi'aha. Siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengikutinya karena kitabullah, dengan kitab Allah tabaraka taala. Wala najidu khabaran alzamahu Allah khalqahu nassan bayinan illa kitabahu thumma sunnata nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak dapatkan satu pun khabar, berita, alzamahu Allah khalqahu nassan bayinan, yang Allah wajibkan kepada makhluknya secara nas yang jelas, kecuali kitabullah, kecuali kitabullah, wa sunnata, thumma sunnata nabiyyih, kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Allah tidak wajibkan kita untuk mengikuti secara mutlak khabar, maksud di sini berita yang datang, kecuali yang datang dalam kitab Allah atau yang datang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nas dan jelas, secara tekstual dan sangat jelas, bayinan, kecuali kitabnya dan sunnah nabinya, yang lain tidak, yang lain tidak jelas. Fa idza kanatis sunnatu kama wasaftu, nah apabila sunnah itu seperti yang aku sebutkan, artinya Allah lazimkan kita mengikutinya, tidak perkataan siapapun selain sunnah, jelas ya, tidak ada perkataan yang Allah lazimkan kita mengikutinya kecuali Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Baik. Fa idza kanatis sunnah kama wasabtu, apabila sunnah seperti yang aku sebutkan, seperti yang aku sifati, la syibha laha min qawli khalqin min khalqillah, yaitu tidak ada yang serupa dengannya, atau yang menyerupai, tidak ada yang serupa dengannya dari perkataan makhluk Allah manapun. Tidak ada sunnah, ada tidak ada perkataan yang menyerupai sunnah dari sisi mesti ditaati. Ya, tidak ada perkataan yang menyerupai sunnah yang Allah jelaskan secara teks bahwasanya mesti diikuti kecuali sunnah. Berarti yang lain tak ada. Maka tidak ada yang menyerupainya dari sisi ini. Min qawli khalqin min khalqillah, dari perkataan makhluk manapun. Lam yajuz ayyan sakha illa mithulha. Kalau demikian, tak boleh hukum yang terdapat dalam sunnah dinasakh dengan hukum yang terdapat dalam perkataan ulama manapun. Kita selalu bahasanya ulama ya. Karena ada masalahnya tentu ulama. Tidak mungkin orang-orang jahil, tidak mungkin para pemikir, tentu saja ulama. Jelas, maka tidak bisa dinasakh perkataan Nabi dengan perkataan ulama. Dan ini para ahli taklid dalam kitab-kitab fikih, khususnya mutaakhirin, tidak sedikit mereka mengatakan bahwasanya kalau bertentangan pendapat ulama mazhabnya dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan ikut ulama, sebab mungkin saja hadis Nabi ini sudah diketahui oleh ulama ini tapi sudah dinasakh. Sudah dinasakh. Maka ini bahayanya taklid kepada mazhab secara buta, apalagi membabi. Kan ada buta dan membabi. Nah, ini lebih bahaya lagi. Apalagi kalau membabi buta. Kalau membabi itu liar jadinya. Kalau buta saja lumayan lah kan, tak nampak mah dia kan. Tapi kalau sudah membabi buta, bahaya pak. Jadi makanya taklid buta itu tidak dianjurkan. Jangan dipelihara. Apalagi dipertahankan. Nah, apalagi kalau taklid membabi. Babi buta ini semua kena seruduk nanti. Ya, semuanya di seruduknya. Asal ada yang tidak sepaham dengannya, keluar dari ahlus. Nah, ini bahaya besar ini. Asal tak semazhab dengannya, keluar dari ahlus. Nah, sudah, ini bahaya besar. Tujuannya tidak menyatukan, tetapi ternyata memecah belah dan memprovokasi. Ini bahaya. Kita, sekali lagi kita tekankan bahwa bermazhab itu sudah hal yang lazim hari ini. Dan alhamdulillah semua yang Thalabul ilmi atau ulama sekalipun dimanapun hari ini tak lepas dari belajar melalui mazhab. Ada yang kokoh dengan bermazhabnya, yaitu tidak boleh keluar dari mazhab. Itu pendapat dia. Tapi ada yang mengatakan, saya mazhab saya Syafi'i, tetapi saya mengikuti apa yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i. Bila jelas dalilnya, jelas. Masalahnya kalau tidak jelas itu urusan lain. Jelas dan tegas dalilnya bahwa pendapat Imam Syafi'i dari sisi dalil lebih lemah dari pendapat yang lain. Saya katakan sesuai dengan wasiatmu wahai Imam, saya mohon maaf sekarang kita tidak sependapat. Apa sebab? Sebab Imam Ahmad sahabatmu kayaknya lebih kuat dalam masalah ini. Izinkan saya meninggalkan sementara. Kita tetap bersahabat. Kan aman kan? Aman kan? Kita tetap bersahabat. Kita tetap bermazhab. Tidak ada masalah. Tapi mohon maaf, ini terpaksa saya lakukan. Karena Nabi SAW melazimkan kita mengikuti sunnahnya. Tidak bisa diganti dengan perkataan siapapun. Jelas, no? Nah, Imam Syafi'i sendiri, ini ruh yang ilmu yang beliau, yang kalau diikuti, sebenarnya Imam Syafi'i nyuruh kita untuk selalu menghidupkan ijtihad. Supaya kita nuntut ilmu ini bersemangat. Tapi kalau seandainya tidak usah lah, tidak akan dapat antum seperti Imam Syafi'i, tidak usah lah belajar banyak-banyak lagi, ikut saya aja lah. Kalau itu tidak belajar, semangat orang nuntut ilmu. Kau muslimin dan muslimat. Tidak semangat orang untuk ilmu. Akhirnya, iyalah, dah cukup lah, dah final lah apa yang disampaikan Buya itu. Ikut aja lah dia Buya itu. Nak ke kiri, ke kiri, kanan, kanan, lompat-lompat gitu. Nah. Akhirnya, apa yang terjadi? Taklid buta. Dan kadang-kadang sampai membabi buta. Ini bahaya nih kalau sudah sampai membabi buta. Saya tidak pernah nengok pula macam apa babi buta itu. Akramakumullah. Semoga tidak ada di kita. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Lam yajus ayyan sakha illa mithluha. Kalau tidak ada perkataan yang Allah lazimkan mengikutinya dengan mutlak kecuali Al-Quran dan Sunnah, maka Sunnah tak boleh dinasah kecuali dengan yang semisalnya. Dengan yang walam mithlalaha ghairu sunnati Rasulillah, dan tak ada yang semisal dengan Rasulullah itu kecuali Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lian Allah lam yaj'al li adamiyyin ba'dahu ma ja'alalah. Karena Allah tak jadikan hukum seperti bagi seorang anak Adam seperti yang Allah jadikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Kalau hukum yang dibuat oleh anak Adam setinggi apapun dia tak bisa menyamai dan menyetarai hukum yang ditetapkan oleh Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal farada ala khalqihi ittiba'ah. Bahkan Allah wajibkan, Allah fardukan kepada seluruh makhluknya mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Fa alzamahum amrah, maka Allah lazimkan kepada mereka mengikuti perintahnya. Allah lazimkan, Allah wajibkan. Ya, bahasanya lazimkan Allah kita, paksa kita untuk mengikuti perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Fal khalqu kulluhum lahu tabi'. Dengan demikian, makhluk ini semuanya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa berjalan depan Nabi alaihi salam. Setara pun dengan Nabi tidak bisa dalam menetapkan hukum. Wa la yakunu littabi' ay yukhalifa ma furida 'ala ittiba'u. Maka tidak boleh pengikut menyalahi apa yang diwajibkan atasnya mengikutinya. Kalau dia bercanggah dengannya menyalahinya berarti tak pengikut. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang hendaklah merasa takut orang-orang yang menyalahi perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaklah merasa khawatir orang-orang yang menyalahi mukhalafah, menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus dihati-hati? antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa fitnah. Apa fitnah? Syubhat, ketidakjelasan, perpecah belahan umat ini gara-gara menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat ini ketika menyalahi perintah dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, susah disatukan. Susah disatukan. Gimana antum nak menyatukan? Untuk satu hadis saja 50 pendapat, tentu 50 aliran yang timbun. Dengan alasan, yaitu pendapat antum menafsirkan sunnah Nabi. Tidak, saya tidak pendapat saya. Saya lihat Nabi itu bukan memberikan teori saja. Nabi memberikan teori dan aplikasi. Antum mengatakan Nabi hanya sekedar pemberi teori, jabarannya tafsirkanlah menurut keyakinan masing. Anda, Nabi sudah tafsirkan. Karena Nabi itu mubayyin. Kalau mubayyin, tidak ada lagi keterangan setelahnya. Jelas, ya? Jadi kalau muslimin dan muslimat, nah, jangan dicampur adukan. Oh, tidak, kan ada masalah yang belum ada zaman Nabi. Ya, akhi, yang antum buat itu sudah ada zaman Nabi. Tapi Nabi tidak lakukan. Berarti Nabi sengaja meninggalkannya. Dan sengaja meninggalkan itu adalah fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sendiri. Jelas? Kalau sesuatu yang belum ada, Nabi beri kuncinya tadi, masalah dunia. Antum a'lamu bi umuri duniakum. Kalau urusan dunia, kalian lebih tahu. Ini kuncinya. Makanya segala sesuatu yang baru dalam masalah dunia, itu sunnah hasanah. Bukan bid'ah hasanah. Jelas, ya? Remot ini kan ada zaman Nabi nih. Masalah dunia atau masalah akhirat ini? Dunia, alhamdulillah, kata Nabi, pakailah remot ini. Berarti sunnah tidak pakai remot? Sunnah apa tidak? Jelas? Dulu orang main cukur kepala pakai apa? Pakai kampak? Hah? Pakai pisau apa? Pisau biasa kan? Nah, sekarang pakai pisau cukur otomatis. Ya dah? Sekali pakai, sekali buang. Ya, nah, atau mungkin saja pakai mesin, apa namanya, mesin, ya, nah, mesin apa namanya, mesin cukur, ya, bukan mesin apa, mungkin potong rumput, entah. Nah, ini sunnah hasanah semuanya, bukan beda hasanah, karena sudah ada sunnah takririyahnya. Nabi sudah takrir seluruh urusan dunia kalian lebih mengetahui, ya tak? Alhamdulillah. Jadi yang pedahan juga, setegang urut leher juga masalah bina hasanah itu. Nah, kaum muslimin, ini sunnah hasanah dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau untuk nak istilahkan juga dengan bid'ah hasanah, berarti bid'ah secara bahasa, secara istilah itu sudah sunnah. Setelah sudah sunnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Baik. فَالْخَلْقُ كُلُمُ لَوْ تِبَعْ وَلَيْكُنُوا لِتَوِيُ خَلِفَ مَا فُرِضَ عَلَيْهِ. Jadi siapa yang menyalahi setelah jelas, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى, setelah jelas baginya petunjuk, أَنْتُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, tidak, afwan, وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَخَلِفُونَ أَمْرِ أَنْتُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ditimpa fitnah yang tidak kejelasan yang berkepanjangan atau perpecahan yang berkepanjangan. Ini tuh di dunia. Fitnah itu di dunia. Atau nanti di akhirat. Au yusibum azabun alim, di akhirat dapat azab yang pedih karena menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ya, pada hari wajah putih berseri-seri dan ada pula wajah yang hitam legam. Apa sebab? Karena di awal, sebelumnya ayat mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ulaika lahum adzabun 'adzim. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berselisih dan berpecah belah setelah datang kepadanya keterangan. Kan tentu dari Allah dan Rasul. Antum bilang keterangan Allah dan Rasul belum cukup. Ya, ini masalah besar ini kaum muslimin muslimat. Allah bilang dah cukup, antum bilang dah cukup. Rasul bilang sudah cukup, kalian bilang dah cukup. Sahabat bilang dah selesai, antum bilang masih terbengkalai. Ya kan? Allah dan Rasul, sahabat mengatakan bahwa agama ini sudah selesai, antum bilang masih terbengkalai. Subhanallah. Allah yang sudah rekomendasikan, dah selesai, dah sempurna. Antum bilang, dah, masih banyak yang terungkai. Bautnya masih belum terpasang kokoh. Ya buktinya antum masih tambah sini, tambal sini, modifikasi sini, dan sebagainya. Di mana dapatnya? Nabi bilang jangan, antum bilang enggak apa-apa. Ya kan? Nabi bilang jangan, kita bilang enggak apa-apa. Nabi suruh dan perintahkan, kita bilang tinggalkan, enggak apa-apa. Nabi larang, kalau kita bilang dikerjakan enggak apa-apa. Allah musta'an. Taib, wala yakunu litabi'i yukhalifa ma furidu 'alaihi tiba'u. Tidak pantas atau tidak boleh seorang yang mengikuti menyalahi perintah orang yang diwajibkan baginya mengikuti. Wa man wajada 'alaihi tiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu khilafuha. Orang yang wajib atasnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh baginya menyalahi sunnah itu. Walam yakum maqama ayyansakha syai'an minha. Kalau demikian, tidak ada perkataan yang bisa diposisikan menasakh satu pun sunnah Nabi kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna bahwa sunnah itu tidak bisa dinasakh kecuali dengan sunnah pula. Karena tidak ada yang semisal sunnah. Nah, kembali, makanya menangkat suatu hukum yang sudah tetap dengan dalil syar'i yang datang dari Al-Quran atau hadis. Kalau hukum yang Al-Quran dinasah dengan Al-Quran, kalau hadis dinasah dengan hadis, tidak boleh dinasah kecuali dengan yang semisalnya. Tidak boleh dinasah kecuali dengan yang semisalnya. Apa sebabnya? Nanti ada alasan yang akan sampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qal, fa in qala afa yahtamilu an takuna lahu sunnatun ma'thuratun qad nusikhat wa la tu'tharu sunnati allati nasakhatha. Apakah boleh, apakah mungkin, ada ihtimal enggak, ada kemungkinan enggak, ada sunnah yang diriwayatkan sampai ke kita tapi sudah dinasakh, sudah dinasakh. Wala tu'tharu sunnati allati nasakhatha, tapi sunnah yang menasakhnya tidak sampai. Jelas? Ada suatu hukum dalam sunnah Nabi sampai sunnah itu kepada kita, tapi ada yang klaim sunnah ini sudah dinasakh. Mana penasakhnya? Tidak sampai ke kita. Ibaratnya undang-undang dasar di amandemen, draft amandemennya enggak ada, yang di amandemen ada. Sah enggak amandemennya? Apa amandemen itu sah? Peraturan undang-undang yang sudah dirubah. Yang dirubah ada, yang perubahannya enggak ada. Sah apa tidak? Alhamdulillah, tonton paham nampaknya ya. Naam. Jelas? Ibaratnya surat nikahnya ada, tapi keterangan cerainya enggak ada. Sah enggak cerainya? Alhamdulillah ada ya. Iya, makanya enggak sah. Secara tidak legal itu kaum muslimin. Makanya kaum muslimin muslimat ditanyakan Imam Syafi'i, boleh enggak ada sunnah jelas lalu datang orang yang mengatakan sunnah ini sudah dinasakh, lalu ditanya mana nasikhnya juk, mana yang menasakhkan sunnah yang menasakhkan? Oh, enggak sampai kepada kita, tapi kan ulama pasti tahu dia itu, tapi enggak sampai ke kita. Ya, kalau memang sampai, ulama itu tidak boleh menyembunyikan ilmu. Haram. Ya kan? Apalagi ilmu itu merubah sebuah hukum yang sudah tetap. Maka berbaik sangka ke ulama itu wajib memang. Tetapi berbaik sangka bukan berarti tak boleh meneliti. Sebabkan jangankan ke ulama, sering datang badui ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang Badui ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad. Enggak, ya Rasulullah katanya, ya Muhammad. Macam panggil nama aja dia. Ya Allah ya Rabbi, tapi Nabi tak marah dia. Dia paham ini jafa'ul badu. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni sa'iluka fa musaddidun alaik. Ya Muhammad, saya nak bertanya, tapi saya harus teliti. Iya, saya nak bertanya, tapi saya harus nak yang pasti. Saya akan teliti anda. Allah. Awak kalau sempat yang begitu anda bertanya, tanya lain aja lah Pak. Enggak usah tanya saya lagi katanya. Kata itu. Payah betul berdakwah sekarang kan. Dulu enggak pakai dalil, diam aja masyarakat. Sekarang nanya dalil. Dakwah sebut dalil, dah sahih apa tidak katanya. Dah kita bilang kan sahih ini katanya. Disahihkan oleh imam kata-kata. Nah Pak, kalau hadis sahih cuman betul enggak cara pengambilan dalil. Mempaya berdakwah. Makanya orang senang menyuruh orang enggak usah berilmu. Taklid ajalah. Biar enggak payah berdakwah. Iya, sebab kalau dibuka ilmu ini, masyarakat kritis nanti. Ditanya, ini hukumnya boleh bapak-bapak. Yang bapak lakukan itu sudah sah, sudah sunnah itu. Dia ada yang nanya, Ustaz. Tuh, Pak Ustaz tadi bilang sunnah yang dikerjakan oleh kami ini. Ada dalil Ustaz. Akhirnya terpaksa pikir, oh suadonya. Rasanya ada. Akhirnya dia akhirnya dapat rupanya tersimpan tak buku di mana-mana. Ya, buku-buku aneh gitu. Dalam buku bahasa kadang ditemukan. Hadis di sana. Di buku hadis tak ketemu. Ketemu hadis di sana. Akhirnya dapat. Boleh Pak, ini dalilnya. Ini dalilnya, begini-begini. Yang sanadnya tak jelas. Lalu masyarakat yang tidak kritis, anggu-anggu aja dia. Bahwa berarti dah bagus nih Ustaz. Yang sana itu tak apa-apa, gaji tak boleh katanya. Ya ini yang baru Ustaz. Ini yang baru Ustaz. Cuma ada satu jemaah yang mungkin dah ngaji lebih lagi. Mohon maaf Ustaz. Itu di mana sumbernya Ustaz? Ini dibilang di kitab Syarh Sudur misalnya. Imam Asyuti. Laiba dalil. Laiba sanad Ustaz. Bapak ini siapa nanya-nanya sanad katanya. Bapak meragukan saya katanya. Dibilang anda lebih hebat Imam Suyuti ya katanya. Bukan masalah hebat dari Imam Suyuti. Imam Suyuti imam. Harus kita sangka kepadanya. Tapi kan tidak ada salahnya kita menelitinya. Di mana dapat oleh Imam Suyuti rahimahullah. Misalnya ini. Oh ternyata dia dapat dari riwayat kitab misalnya Al-Miswar wal-Munadharat misalnya. Kitab yang bukan kitab hadis. Tapi hanya kitab-kitab sastra. Ya, orang sastra kan tidak bersanad biasanya. Rupanya memang tidak bersanad. Tidak ada bersanad. Allah tunggal anggang cari. Di kitab hadis tak ketemu. Makanya sering para ulama hadis mengatakan suatu hadis itu tandanya tidak benar. Atau palsu atau daib jiddan. Karena tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Ketemunya di mana entah. Kita orang sedang bicara begitu aja ini. Ya pas sedang sembang-sembang. Badu pantun keluar hadis tuh. Jadi keluarlah hadis Melayu. Hadis Melayu. Atau hadis Nusantara. Sebagainya. Akhirnya bingung gitu jadinya. Jadi makanya orang lebih senang. Tidak usah banyak tanya. Kita katakan jangankan kita sebagai da'i. Nabi saja dulu diteliti oleh yang ingin. Tapi yang sudah beriman dengan Nabi dah berbiasa, dah biasa dengan Nabi, Nabi itu Al-Amin, mereka tak teliti lagi. Jelas? Kalau kita sama dengan, kalau seandainya guru kita dah terbiasa, selalu teliti dalam menyampaikan, kita perlu nanya lagi. Ya enggak kan? Kecuali suatu saat dia sudah sampaikan, nanti hari ini dia tak teliti, kita tanya lagi, ini apa dalilnya? Nah, sudah tanya dalilnya sahih apa tidak katanya. Dan sahih dalilnya Pak, tapi benar enggak ini dalilnya? Karena tidak sedikit dalil sahih tapi bukan dalil dalam masalah itu. Hanya dipaksa-paksakan. Makanya manhaj al-sunnah itu tersimpul dalam tiga hal pokok. Orang ingin mengatakan ini bid'ah katanya. Ada sebuah artikel mengatakan menanyakan sahih atau tidaknya dalil itu bid'ah. Enggak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini perlu perlu bangun itu. Masih belum bangun nampaknya. Sempurna bangunnya. Ya, tidak ada perintah untuk memeriksa dalil katanya. Subhanallah. Ayat-ayat, hadis-hadis, bejibun dalam masalah itu. Antum bilang tidak ada perintah. Berarti masih perlu dibangunkan. Jago-jagonya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Jadi satu, menta'zim dalil-dalil syar'i. Ini penting. Karena tidak ada yang semisalnya. Tidak ada yang semisal dengan Al-Quran dan hadis. Maka tidak boleh disandingkan pendapat siapapun dengan Al-Quran dan hadis. Tidak ada makna dikomparasikan, tidak. Tapi kalau untuk menafsirkan, untuk menguatkan, boleh. Karena kita mungkin tak punya alat seperti yang dimiliki oleh ulama. Tapi setelah jelas Ini ulama ini mengatakan itu kelemahan dalilnya begini. Lalu kita katakan, oh enggak, enggak mungkin lah. Imam Ahmad lebih hebat dari Imam Syafi'i. Itu tak main di situ. Sebab kita katakan nanti, enggak mungkin lebih hebat Rasulullah daripada Imam. Hah? Enggak mungkin hebat Imam Syafi'i dari Rasulullah SAW. Kecuali antum sendiri aja mah pendapat itu Imam Ahmad ini pendapat ini. Ah, saya nak sama pula dengan Imam Ahmad ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah buat pula pendapat yang kelima. Mazhab yang kelima itu ya tidak boleh lah. Ya, tapi kalau masing-masing seluruh pendapat itu tak keluar dari pendapat para imam, jangan katakan kita bahwa sesungguhnya mesti ikut imam tertentu dan sebagainya. Karena dalil tadi harus sudah jelas. Baiklah kaum muslimin, yang kedua adalah memastikan sahihnya dalil. Ini itu manhajnya. Yang ketiga adalah memastikan sahihnya pengambilan dalil. Ya, mesti ta'zim pertama memang tidak boleh kita kalau sudah berhadapan Al-Quran Sunnah ini harus di atas. Yang kedua, pastikan dulu kesahihannya. Dan yang ketiga, pastikan benar cara pengambilan dalilnya. Sebab tidak sedikit dalil tak pada tempatnya digunakan pada tempat itu, kan tak boleh dah, kan tak boleh. Ibarat anggaran, mata anggarannya bukan mata anggaran itu digunakan untuk bayar yang itu, boleh tak? Ya tak boleh. Jadi kaum muslimin dalil juga seperti itu, untuk apa namanya kasus pidana digunakan perdata boleh? Ya tak bisa. Maka perdata pidana bidana tidak masuk. Dan ini kadang-kadang, bukan kadang, sering terjadi kesalahan itu akibat dalil sahih tapi pengambilan dalilnya tidak sahih. Akhirnya repot kita jadi dai. Oleh sebab itu tidak usahlah kalian keluar dari pendapat saya. Taklid ajalah. Oh, dah ada hadisnya. Barangkali hadis itu sudah dinasakh. Ini yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Khawatirnya Imam Syafi'i itu sudah ada dari dulu. Nanti orang klaim sebuah hukum ada nasikhnya. Sunnah itu sudah dinasakh. Mana menasakhnya? Awak tidak perlu tahu. Kan ulama dah tahu dia. Itu yang bahasanya. Ini bahasa bagus. Menghormati ulama bahasa bagus. Tapi nanti di belakangnya ada yang batil di dalamnya. Iya. Kita tuduh ikut Quran dan Sunnah, tuduh juga ini bahasa baik tapi ada batilnya, katanya. Tidak ada masalah. Ada, kalau salah menerapkan, kita katakan salah. Jelas? Kalau betul penerapannya, betul. Sama penerapkan, kita mesti beragama mengikut ulama. Bagus, alhamdulillah. Memang kita semuanya wajib ikut ulama. Tapi kalau maksudnya adalah tak boleh beranjak dari pendapat satu ulama, kemudian hanya ulama tertentu saja yang sepaham dengan kita, walaupun yang lain dalilnya sahih, tidak mau beranjak situ. Di sini kenanya. Sama juga. Kita katakan kita harus mengikut Rasulullah SAW. Lalu kita memahaminya sendiri pula. Tidak ada ulama yang memahami seperti itu. Itu juga salah. Jelas? Itu juga salah. Makanya kita tidak mungkin lah. Alhamdulillah tuan-tuan ngaji ini. Ada yang ngaji sendiri aja. Tidak ya, pasti belajar melalui ustaz. Tidak usah ulama lah dulu ustaz. Ustaz ya pak ya. Nah ustaz ini bisa langsung jadi ustaz? Serius ini pak. Ini saya bawa daftar nanti kan. Ustaz Sianu, Ustaz Sianu. Oh ternyata lahir langsung jadi alim dia. Ada. Alhamdulillah kita baca sejarahnya. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Alhamdulillah bergelimang dengan ulama. Iya, dengan para ustaz pula. Ada ustaznya yang sudah jadi ulama, ada yang ustaznya masih ustaz saja gitu ya. Kan ada. Nah, ternyata alhamdulillah mereka juga sebelumnya jadi ustaz, sebelum jadi ustaz sudah ustaz yang dia pelajari. Bisa dia ustaz yang dia belajar kepadanya tanpa buku? Hah? Berarti juga semakin banyak ustaznya semakin banyak buku yang dia pelajari. Berarti bisa saja langsung dia jadi Masya Allah, jadi dokter misalnya langsung tanpa ustaz. Ada? Ya enggak ada lah. Tanpa baca buku ada? Enggak ada lah. Antum aja untuk bikin tulisan di koran aja harus pakai referensi. Masa antum jadi ustaz enggak pakai referensi? Jelas? Jadi kaum muslimin, ini enggak benar. Jadi mengatakan dengan bahwa oh, tiba-tiba jadi alim, dia tidak melalui para ulama, tidak mungkin, tidak mungkin. Dan alhamdulillah semua pendapat yang dikatakan baik yang mukhalif maupun yang muwafiq pasti merujuk kepada pendapat ulama. Cuma ulama tadi tidak ada jaminan, tidak ada garansi benar semuanya. Tapi ada jaminan bahwa Nabi SAW benar semuanya. Makanya tak ada yang setara dengan sunnah dari sisi ini. Jelas? Maka tidak boleh diklaim, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada sunnah yang dinasakh, lalu tidak disebutkan mana sunnah yang menasakh. Dan ini sering terjadi pada ahlu taqlid lil madhahib. Orang-orang yang taqlid buta kepada mazhab. Dan lebih parah tadi, yang membabi buta taklid kepada mazhab. Jelas tadi? Kalau jelas, banti kita. Belum, jawaban Imam Syafi'i belum terbaca lagi. Baik, berkata Imam Syafi'i. Kan tadi baru pertanyaan kita aja yang salah sendiri tadi itu. Tak benar dan tak, ya? Nah, kita tanyakan ke Imam Syafi'i jawabannya. Fala yahtamilu hadha. Ini tak mungkin. Ini tak? Oh, berarti betul ya? Betul yang kita bilang tadi ya? Ini tak mungkin. Ya, saya dah baca semalam. Apa ada tidur, saya masih baca. Iya. Ya, bunyi tiang listrik satu kali saya masih bangun, Pak. Masih bangun, alhamdulillah. Bapak ada tidur kan? Alhamdulillah. Wa kaifa yahtamilu ay yu'thara ma wudi'a fardhu? Bagaimana mungkin yang sudah dihilangkan fardunya, yang sudah dihilangkan kewajibannya, artinya sudah tidak wajib lagi, ada dalilnya disebutkan. Disebutkan sampai ke kita dalilnya. Bahwa hukum itu dulunya misalnya sunat. Atau hukum itu dulunya wajib, masyru'. Lalu ada yang mengatakan, tidak boleh lagi. Dari mana dapatnya? Karena sudah dinasakh. Mana penasikhnya? Tidak ada. Disimpan sama ulama. Disembunyikan sama ulama. Itu bahasa kasarnya ya. Ya, bahasa kasarnya, bahasa halusnya kan ulama ada yang mengatakan itu. Mana buktinya? Oh, dia kan tahu, kita kan enggak tahu. Ini kan baik sangka ke ulama, betul, tapi terlalu baik sangka, salah besar. Sebab ini dalilnya jelas. Lalu antum bilang sudah dinasakh. Siapa nasakh? Ulama yang bilang. Ulama mana? Ini ulamanya. Bawa sini. Karena ulama itu kan pewaris Nabi. Iya tak? Pewaris? Apa makna pewaris? Iya, apa makna pewaris? Ada yang diwarisi, Pak. Kalau tidak ada, boleh diwarisi. Pewaris itu ada yang diwarisinya. Apa yang diwariskan Nabi? Al-Quran dan hadis. Lupa, Pak. Baraktu fikum amrain. Ini sering dibaca. Yang diwariskan Nabi, Al-Quran dan hadis. Mana Qurannya, mana hadisnya? Jelas? Jelas, Pak? Jadi kalau memang dia pewaris, tunjukkan warisan. Kalau tidak ada warisan, berarti tidak ada yang diwarisi dalam masalah ini. Berarti tetap pada warisan yang pertama. Yaitu tetap hukumnya masih berlaku. Jelas? Kalau tidak boleh, ya tetap tidak boleh. Kalau boleh, tetap boleh. Sampai ada dalilnya. Ini yang dikatakan Imam Syafi'i. Kaifa yuhtamalu au yahtamilu an yu'thara ma wudi'a fardhu wa yutraka ma yalzamu fardhu. Kenapa? Bagaimana pula sampai dalil kepada kita tentang hukum yang sudah dibatalkan atau yang sudah diangkat, tetapi ditinggalkan tidak sampai ke kita dalil yang masih berlaku hukumnya. Kan tidak masuk tuh? Tidak usah kan? Walau jaza hadza, kata Imam Syafi'i rahimahullah, andainya ini boleh, kalau ini boleh, kharajat amatus sunan min aidin nas. Kalau ini boleh kaum muslimin dan muslimat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, pasti banyak sunnah yang akan hilang dari manusia. Dengan alasan sudah di nasah. Mana penasah? Enggak ada. Mana penasahnya? Enggak ada. Kalau itu kaum muslimin sama dengan aturan dan edaran. Apapun namanya, ini aturan sudah di apa nih Pak? Sudah dirubah. Mana perubahannya? Oh, enggak ada. Dihilangkan aja. Yang dirubah ada, yang perubahannya tidak? Enggak ada. Yang berlaku yang tidak ada tuh. Yang ada tidak ber... Anda ini tidak masuk akal, kawan-kawan ini main-main. Nah, bi ayyakunu yaitu mereka dengan cara mengatakan la'allaha mansukha, barangkali sudah dinasakh, sudah diangkat hukumnya. Wa laysa yunsakhu fardun abadan illa uthbita makanahu fard. Maka Imam Syafi'i mengatakan tidak mungkin sesuatu hukum dinasakh kecuali ada dalil tentang yang menasakhnya. Tidak mungkin, mesti ada. Kama nusikhat qiblatu Baitul Maqdis, contohnya dinasakhnya kiblat ke Baitul Maqdis. Fa usbita makanahal Ka'bah, maka ditetapkan kiblat ke Ka'bah. Ada dalilnya. Dalil yang dinasakh ada, yang menasakh sampai. Jelas? Nanti bagaimana mengetahui nasakh akan dibahas dalam masalah usul fikih. Nanti yang pertama diketahui pasti tanggalnya. Yang kedua memang dari Nabi sendiri nasnya, ini sudah saya nasakh, atau dari Allah sendiri sudah menasakh, atau sepakat ulama semuanya bahwa itu sudah dinasakh dengan dalil itu, dan seterusnya. Nanti bagaimana cara mengetahui nasakh mansukh dibahas dalam kitab-kitab usul fiqh. Wa kullu mansukhin fi kitabin wa sunnatin hakadha, dan setiap yang dinasakh dalam Quran, di kitab, wa sunnah, dan dalam sunnah, hakadha, mesti seperti ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam masalah ini, Al-Muhaqqiq Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah, seorang ulama besar Mesir yang sudah wafat dan banyak meninggalkan tulisan Al-Mu'allafat, beliau mengatakan, thumma aqul, saya katakan, falyanzuril muqallidun, hendaklah para ahli taklid memperhatikan, wal yata'ammalu ma yaqulul Imam Syafi'i, dan mengamati, menghayati apa yang dikatakan oleh imam kita Asy-Syafi'i. Apa itu? Wa ma yuqimu minal adillah, dan apa yang beliau tetapkan dari dalil-dalil, ala wujub ittiba'is sunnah, wajib mengikuti sunnah. Naam. Wa annahu la yakunu littabi ayyukhalifa ma furida alaihi ittiba'u. Bahwasanya, dia menukil perkataan Imam Syafi'i sekarang, tidak boleh bagi pengikut at-tabi', kita kan pengikut ini, ayyukhalifa ma furida alaihi ittiba'u, berbeda dengan orang yang diwajibkan dia mengikutinya. Yang wajib mengikuti siapa? Yang diikuti siapa? Rasulullah. Yang lain tak wajib, kecuali bila dia mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mutlak. Maka bila ditemukan alim menyalahi sunnah Nabi SAW, kita katakan, barakallahu fika ya syekhana, semoga Allah memberkahi antum, cuman saya tidak ikut dalam masalah ini. Saya dengan segala hormat, dengan segala kelebihan syekh, bahkan mungkin dengan segala keramat syekh, keramat misalnya, tapi mohon maaf, saya menemukan ini tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Misal, contoh konkretnya, ada riwayat yang sekarang kan sibuk orang dengan tabarruk, ngalip berkah ke kuburan-kuburan keramat kan. Lalu dibuatnya Imam Syafi'i tiap hari ngalip berkah ke kuburan Abu Hanifah di Baghdad. Ini bagi kita yang jarang-jarang buka buku ya. Wih, ternyata Imam Syafi'i bertabarruk dia. Dan alhamdulillah banyak yang percaya. Tokoh-tokoh, ulama-ulama besar percaya dia. Karena memang kita ini masya Allah, asal yang mengatakan yang kita suka hilang patut dek ketujuh. Itu biasa itu. Oh, Ustaz Syahnu bilang hebat, mantap tuh. Nah, yang mengatakan itu Ustaz Syahnu. Nah, ini. Jadi like, dislike. Itu yang masalah sekarang. Like, dislike. Kalau si fulan, oh bagus kajinya, saya suka. Berdalil tak berdalil itu urusan lain. Benar atau tidak, pokoknya dia kan hebat tuh. Begitulah. Dia kan orang yang ahli, pakar ini, pakar ini, sebagainya. Diteliti atau tidak, itu urusan dia. Yang penting saya percaya dia. Kalau itu enggak, itu bahaya tuh. Kaji Wahabi itu enggak bisa. Saya katakannya bahwa Imam Syafi'i setiap hari tabarruk ke kuburan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Rahimah Imam Syafi'i. Ternyata setelah diperiksa, di mana diriwayatkan? dalam tarikh Baghdad Al-Khatib Al-Baghdadi. Ternyata di antara perawinya ada yang kazzab. Apa makna kazzab? Tukang palsu hadis. Tukang palsu hadis. Di samping ada juga yang majhul, yang tidak diketahui siapa orangnya. Berita dari orang tidak dikenal, dipercaya. Bahaya Bapak nanti. Nanti pengumuman-pengumuman katanya kepada jemaah Zaid bin Thabit. Hari ini bantuan langsung tunai dari Pak Jokowi turun. Siapkan rekening Anda. Itu tanya siapa? Tata siapa? Tentu langsung pulang ambil rekening. Hah? Tidak jauh berita. Jelas? Orang yang tak kenal, tidak dikenal dalam dunia riwayat, tiba-tiba datang dengan riwayat sebesar ini. Ah, siapa yang percaya juga? Emang bongak botol itu. Makanya ada ungkapan ulama, saya lupa siapa yang mengatakannya. Kalau kamu nak tahu orang itu bongak atau tidak, coba ceritakan kepadanya cerita aneh yang tak masuk akal. Lalu langsung ngangguk-ngangguk dia. Berarti dia bongak itu katanya. Ya gimana nak masuk akal? Tiap hari Imam Syafi'i pergi mengambil berkah. Awak sekali setahun misalnya kan? Alasan sibuk kerja kan? Imam Syafi'i jauh lebih sibuk dari kita. Menghafalkan hadis, membahas kitab dan sebagainya, mengajar dan dakwah sebagainya. Nah, tiap hari pula pergi tabarruk. Kan tidak masuk akal. Di samping rewetnya Imam tidak jelas tadi kan siapa yang mengumumkan tadi. Gimana pula? Antum langsung aja percaya. Utang kita 9.000 triliun. Tiba-tiba Bapak bagi-bagi uang. Masing-masing dapat 10 juta. Yang 1.200.000 saja tidak turun-turun. Iya kan? Awak dah cemas-cemas. Apa harap-harap cemas kan? Ada terus berita. Siap-siap para pencari kerja dapat bantuan dana dari. Dah tunggu-tunggu klingnya dah kling-kling. Sudah setahun lebih. Ya. Apalagi dapat 10 juta. Yang ngomongkan tak jelas. Masalah besar tapi yang kasih tahu tak jelas. Apalagi ada kazzab pula di dalamnya. Orang pedus. Pendusta yang suka belagu. Kan yang suka dusta disebut suka belagu. Nah, maka lagu itu banyak dustanya. Tidak usah banyak belagu. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Yang kedua, Imam Syafi'i sendiri melarang dalam kitabnya Al-Um dan Al-Ahkamul Quran bahwasanya tidak boleh mentakzim kuburan-kuburan orang yang saleh. Dikhawatirkan akan datang kesyirikan di dalamnya. Jelas ini yang tertulis dalam kitabnya. Mata mana mungkin Imam Syafi'i bertabarruk kalau bukan karena ta'zim. Kalau dia minta berkah berarti karena ta'zim. Bertentangan fatwanya dan perbuatannya. Kalla wa hasha. Imam Syafi'i adalah orang yang disaksikan oleh para ulama besar sesuai fatwanya dengan kerjanya. Beda dengan kita, fatwa lain kerja lain, ibarat kata Gus Dur, lain yang dikatakan, lain yang dikerjakan. Hasil rapat begini, yang dilaksanakan begitu. Jelas orang Indonesia memang hebat gitu. Hebat, orang lain banyak kerja, banyak bicara. Atau sedikit bicara, banyak kerja. Orang Indonesia gimana Gus? Orang Indonesia lebih hebat. Apa hebatnya? Lain yang dikatakan, lain yang dikerjakan. Imam Syafi'i jauh dari itu. Dan ketiga, di zaman Imam Syafi'i rahimahullah di Baghdad, belum ada kuburan-kuburan yang dikultuskan. Karena waktu itu ilmu masih menyebar dengan baik. Belum banyak ahli-ahli yang menakwilkan perintah-perintah Allah. Yang belum banyak ahlul ra'yi yang menakwilkan perintah-perintah Allah. Jadi sunnah masih kental di Baghdad pada masa itu. Jelas? Jadi tidak ada kuburan. Silakan buka sejarah manapun. Bahwa kuburan di Baghdad di masa Imam Syafi'i, masa Imam Ahmad, belum ada orang yang mengkultuskan kuburan di Baghdad. Jelas? Oleh sebab itu maka jelas dustanya riwayat seperti ini. Sama lah. Riwayat mengatakan Imam Malik ahli main biola katanya. Ustaz bahayang sama jemaah Zaid bin Thabit. Wah, kalau gitu boleh juga Ustaz belajar nih. Main bio? Eh, bio lagi nih ya? Saya tidak tahu juga. Tidak usah diajarkan. Padahal yang jelas dalam fatwanya, yang tertadwin dalam Al-Mudawwanah, bahwasanya Imam Malik mengatakan, la yaf'aluhu indana illa al-fusaq. Tidak ada yang melakukan itu di tempat kami kecuali orang-orang fasik. Tidak mungkin Imam Malik mengatakan ini dan beliau termasuk orang fasik. Allahu musta'an. Jadi banyak keanehan kaum muslimin dinisbatkan kepada para imam. Riwayat-riwayat ada yang kadang lebih lucu lagi, Imam Syafi'i jadi imam salat di depan Abu Hanifah. Padahal belum lahir Abu Hanifah, Imam Syafi'i dah. Belum lahir Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah sudah wafat. Akhirnya Imam Syafi'i pula jadi imam. Demi untuk mengatakan ketika jadi imam depan Abu Hanifah, Imam Syafi'i berhenti kunut. Nah, jadi aneh-aneh, mungkin maksudnya Imam Syafi'i jadi imam di depan murid Imam Abu Hanifah, mungkin. Ya, tinggal itu. Itu pun riwayatnya juga entah sahih atau tidak, susah juga dilacak memang. Terdapat dalam kitab-kitab fikih yang pada umumnya tidak bersanad. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Lalu beliau melanjutkan. Ini agak panjang dikit. Tidak apa-apa lah sekali-sekali. Dulu juga. Ini tidak apa-apa sekali-kali panjang dulu juga. Nah. Ya, tidak boleh bagi yang mengikut menyalahi perintah orang yang diikuti. Wa anna man wajaba, masih menukil perkataan Syafi'i dia. Wa anna man wajaba ittiba' sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakun lahu khilafuha. Siapa yang ikut mengaku mengikut sunnah Rasul, wajib mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh khilaf dengannya. Wa lam yakum maqama yansakha syai'an minha, dan perkataan siapapun tak bisa diposisikan menasakh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَلْيَحْذَرُ مَا يَقُلُونَ, hendaklah mereka khawatir apa yang mereka katakan, فِيْتِذَارِهِمْ أَنْ مُخَالَفَةِ الْأَحَدِثِ الصِّحَةِ, ketika mereka mencari-cari alasan untuk menyalahi hadis-hadis yang sahih, تَقْلِيدًا لِمَتْبُعِهِمْ, karena taklid kepada para imam mereka. إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِي الْأَحَدِثِ مَنْسُخَةً أَوْ مُعَارَضَةً بِخَيْرِهَا, dikira-kira hadis ini bisa saja sudah dinasakh, atau ada hadis lain yang bertentangan dengannya. Ini hanya kira-kira. Mana? Enggak ada. Alasannya apa? Ulama pasti tahu. Enggak, ulama pasti tahu. Enggak bisa kaum muslimin. Kalau pasti tahu tunjukkan. Karena barang ini tidaklah hak pribadi ulama. Ini hak kaum muslimin semuanya. Wakaf, tak boleh disembunyikan. Nah, kalau hanya kira-kira enggak masuk. وهذا الذي خشي الشافعي رحم رضي الله عنه, ini yang dikhawatirkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ay yakun terjadi. Wa khashiya atharahu fil ulama wal ammah, dan takut pula pengaruh-pengaruh negatifnya pada para ulama, dan memang terjadi pada orang-orang yang dianggap ulama dan pada para ulama, takhlid buta seperti ini. Naam, wal ammah, apalagi orang awam. Iz law jaza hadza kharajat amatu sunan min aidin nas, sebab dia nukil lagi berkata Imam Syafi'i, kalau boleh seperti ini banyak sunnah yang keluar dari tangan manusia. Betul kan? Berapa banyak gara-gara alasan bahwa ulama itu tidak mungkin tidak paham, sunnah ditinggalkan. Betul? Betul apa enggak? Iya betul. Ini sunnah Nabi selesai salat nih seperti ini. Tapi yang biasa dilakukan oleh ulama turun-temurun ini. Lalu dikatakannya barangkali. Kayak itu. Ditinggalkan sunnah dengan alasan barangkali. Ya, kalau barang sudah dikali itu, wah ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. وَلْيَنْظُرِ الْمُقَلِّدُونَ إِلَى مَا كَانَ مِنْ أَثَرِ التَّقْلِيدِ فِي هَذِي الْعُصُورِ الْحَاضِرَةِ, hendaklah ahli-ahli taklid memperhatikan bagaimana pengaruh taklid pada masa-masa belakangan ini. An wudi'at qawanin ma'khudha min al-ifranj. Akibat taklid itu banyak undang-undang yang diambil dari orang asing. Kharijah min kulli dalilin min adillatil Islam, keluar dari dalil manapun dari dalil-dalil Islam. wakadat an taqdimaha uqulul muslimin, dan hampir ditelan oleh otak-otak manusia. Wa ayuqaddimuha fi muamalatihim wa ahlim ala qawaidinihim, dengan cara itu akhirnya mereka mendahulukan undang-undang tersebut dari dalam muamalah mereka dalam segala keadaannya daripada dalil-dalil Islam atau kaidah Islam. Hatta lanakhsha yakhruju min al-islam jumlah, sampai-sampai kita khawatir mereka keluar dari Islam gara-gara itu. Wa kana min athari at-taqlid, dan di antara pengaruh taklid buta, an qama nasun za'amu li anfusihim annahum mujaddiduna fid din, yaitu gara-gara pengaruh taklid ada pula orang yang mengklaim mereka sebagai ahli tajdid dalam agama. Fawadu anfusahum mawdi'an man yansakhu sunnah, sehingga memposisikan dirinya orang yang menasakh sunnah. Thumma yata'awwaluna al-Qur'an ala ma yakhturu lahum mimma yarawnahu maslahatan lin-nasi fa yaqulu min adh-dharihim, kemudian mereka menta'wil-ta'wilkan ayat Al-Qur'an sesuai dengan apa yang mereka lihat untuk kemaslahatan umat. Dan ini memang yang dikatakan Syekh benar terjadi, yaitu banyak yang menakwilkan Al-Qur'an keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan ini maslahat bagi umat. Hatta lanakhsha yakhruju min al-islam jumlatan wa tafsilan, sampai-sampai kata Syekh Ahmad Syakir, kita khawatir mereka meninggalkan Islam secara garis besar dan secara terincian. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Dan apa yang ditakutkan Imam Syafi'i itu makanya beliau sangat keras melarang taklid buta, apalagi membabi buta. Sehingga seruduk sini seruduk sana dengan alasan mesti bermazhab Syafi'i dan seterusnya. Kita tidak menentang, alhamdulillah kita sepakat bahwa bermazhab itu boleh. Dan mungkin untuk zaman ini tak ada yang bisa keluar dari mazhab. Tetapi 100% mesti bermazhab Syafi'i, pertama tak ada yang akan sanggup. Yang mewajibkan itu sendiri, dia sendiri tak mampu untuk 100% bermazhab Syafi'i atau bermazhab Hanafi atau bermazhab Hambali atau bermazhab Maliki. Alhamdulillah, enggak ada. Dan itulah hikmah Allah seperti dalam kata Imam Syafi'i sebelumnya, tak satu pun ulama yang alim tentang sunnah menguasai seluruh sunnah. Sebab, apa alasan ini karena ini? Kalau ada berarti dia maksum seperti Nabi. Jelas? Jadi kalau ada yang klaim nanti siapa yang tak tahu oleh ustaz ini berarti tak sunnah dulu. Nah, ini bid'ah ini berarti. Nah? Karena tak satu pun ulama yang mengenali sunnah menguasai seluruh sunnah. Pasti ada yang tidak dia ketahui. Apalagi di zaman kita. Itu dikatakan oleh Imam Syafi'i di zaman dia bertemu dengan Imam Malik, bertemu dengan Imam Ahmad, bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi, bertemu dengan Waqi' ibn al-Jarrah al-Ru'asi, bertemu dengan Ishaq bin Rahuya, para penghafal-penghafal hadis, para imam-imam al-sunnah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan itu, dan saya tidak tahu ada yang membantah perkataan itu dari Imam Syafi'i rahimahullah. Saya tidak mengetahui ada orang yang membantah perkataan Imam Syafi'i ini. Saya tidak mengetahui seorang pun ulama menguasai seluruh sunnah. Pasti ada yang luput darinya. Jelas Pak Adi? Ini kalau nanti tidak diketahui oleh Ustaz Dasman, berarti tidak sunnah, jangan. Tidak ada kaidah itu. Jelas? Walaupun ada sebagian diriwayatkan dari Abu Zur'ah Ar-Razi kepada Abdullah bin Ahmad, ya, ke anaknya Abdullah bin Ahmad, anak Imam Ahmad, inna abaka hafiz alfa alfa hadis, ayahmu hafal seribu-ribu hadis. Ya, seribu-ribu, bahasanya begitu. Orang dulu tidak ada juta. Orang dulu duitnya banyak, ya, angkanya dikit. Kalau kita duit kita dikit, angkanya itu aja bedanya. Iya, orang dulu satu dinar 20 juta lebih. Awak kan 20 juta. Pusing bawanya, pusing hitungnya, pas belanja tidak cukup. Orang dulu bawa kampi saja satu. Tau kampi? Rocu tahu dia itu. Yang tak paham nanti tanya sama Rocu ya. Mbak Kampi itu bisa beli rumah gedung dengan itu. Iya tak? Kita bawa satu mobil tak cukup untuk satu bikin rumah. Apalagi kalau duit angka atau warna abu-abu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kembali bahwa sunnah tak boleh dinasah kecuali dengan sunnah semisalnya. Supaya apa? Tak terjadi nanti apa yang ditakutkan oleh Imam Syafi'i dari ahli taklid, sengaja meninggalkan sunnah dengan alasan mengikuti ulama. Kalau tujuannya mengikuti ulama untuk menghidupkan sunnah, itu setuju, bagus bahasanya. Karena memang kita harus beragama ini ikut ulama kita. Betul itu, tidak salah. Cuma kalau maksudnya, pokoknya sekali ulama ini, harus ulama ini, sehingga walaupun jelas seperti mentari di siang hari, sunnah Nabi berbeda dengannya, tidak, saya harus berbaik sangka ke ulama. Terus antum berburuk sangka ke Nabi alaihissalatu wassalam. Atau saya ikut mazhab imam saya, terus antum tidak semazhab dengan Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati kita. Ya, jadi ada batas-batas yang tak boleh kita lewati dan batas-batas yang boleh kita lewati. Itu harus diketahui oleh kita bahwa tidak ada yang setara dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau jelas-jelas kita katakan Ma'assalama. Untuk sementara aja, masa balik lagi. Nah, karena pada umumnya tidak terbanyak. Pada umumnya tidak ada yang menyalahi sunnah. Dari mazhab Imam Syafi'i misalnya. Pada umumnya sesuai sunnah. Tapi ada beberapa masalah-masalah yang mungkin imam berijtihad. Khususnya Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'i sendiri. Karena tidak sedikit pendapat Imam Syafi'i di mazhab Syafi'iyahnya berbeda. Jelas tak? Di Syafi'iyahnya berbeda. Jadi kita ikut Syafi'iyah itu ikut Syafi'iyah jadinya. Nah kalau tidak berarti, saya ikut Syafi'i juga, ikut Syafi'i. Berarti antum keluar juga dari mazhab rupanya. Ya. Dalam mazhab aja keluar dari mazhab. Berarti boleh keluar dari mazhab asal dengan dalil. Bukan dengan dalih. Asal memilih yang benar. Bukan yang sesuai dengan apa yang didengar. Barangkali jelas sekali ya. Kita sambung besok aja. Ya, besok aja. Kalau nak capek sekarang besok tidak mau lagi kita ngaji. Capek ngaji lama sekali gitu ya. Dah, kita cukup sampai di sini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.